Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala al-Imam al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala: وأما حرصه على إيمان أمته ورأفته بالمؤمنين وشفقته على الكافرين على الأعفوان وشفقته على الكافة ففي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما anittum harisun alaikum. Ay yasukku alaihi ma yasukku alaikum. Harisun alaikum ay imanu harisun alaikum. Ay imanukum bil mu'minina raufur rahim. Adapun serius semangat dan bersungguh-sungguhnya beliau menunjukkan keimanan terhadap umatnya dan demikian kasih sayang beliau kepada kaum mukminin atau perhatian beliau kepada kaum mukminin, demikian sayang beliau kepada seluruh manusia, ini dicerminkan dengan atau ini disebutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul yang juga dari kalian, azizun alaihi ma anittum, dia merasa berat dengan apa-apa yang menimpa kalian, harisun alaikum, dia sangat bersungguh-sungguh serius di dalam keimanan kalian. Ayyashukku, yaitu berat baginya, alaihi. Apa yang memberatkan kalian, mayyashukku alaikum. Harisun alaikum, yakni bersungguh-sungguh. Yaitu kepada keimanan kalian. Imanukum. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada kaum mukminin. Yang Allah berikan kepada beliau, beliau adalah manusia yang sempurna yang diciptakan oleh Allah dengan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia secara khusus kepada umatnya atau kaum mukminin, bersemangat untuk memberikan bimbingan agar mereka beriman, berjalan di atas agama Allah. Ini yang tidak didapati pada selainnya. Kalaupun tentunya tidak menafikan apa yang didapati pada Nabi dan para Rasul yang lain, yang juga mereka serius untuk memberikan bimbingan kepada umatnya. Tetapi beliau melebihi mereka. Inilah sisi keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Dan tentunya kita umatnya, dengan apa yang telah jelas seperti ini dari beliau, kita ada bimbingan dan tuntutan untuk juga bersifat, berperilaku seperti beliau. Itu selalu bersemangat untuk memberikan keimanan, membimbing keimanan kepada manusia, kepada kaum muslimin, menyayangi mereka, mencintai mereka, terasa berat apa yang menimpa mereka. Kita gembira kalau mereka kita juga bergembira ketika mereka bergembira. Kita terasa sakit ketika mereka merasakan sakit. Inilah gambaran seorang mukmin yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keutamaan yang ada pada beliau ini menjadi suri teladan bagi kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini butuh kepada perealisasian atau praktek amalia agar kita tidak semata-mata beredar dengan teori, tetapi kita langsung bisa mempraktikkannya, yaitu kita bersemangat serius di dalam memberikan bimbingan keimanan kepada saudara-saudara kita dengan apa yang kita mampu, apa yang kita ketahui dari bimbingan iman, sayang, memberikan kasih sayang kita sepenuhnya kepada mereka, terhadap kaum mukminin secara khusus, dan tentunya kepada manusia secara umum. Kita juga bersemangat di dalam membantu mereka, menolong mereka, dan memikul beban mereka. Demikian ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan satu kesempitan, satu keberatan, kita pun dapat merasakannya sebagai sifat solidaritas, sebagai seorang yang beriman terhadap saudaranya. Inilah yang harus kita pupuk dan harus kita tentunya praktekkan. Wa ya subhanallah, kalau setiap mukmin demikian, maka akan didapati antara mukmin satu dengan mukmin yang lain saling bercinta kasih sayang, sayang menyayangi, cinta mencintai, loyalitasnya diberikan kepada kaum mukminin, dan tentunya inilah yang diinginkan dengan bimbingan agama dalam nas, baik itu Al-Quran di sini atau ayat di sini ataupun dengan nas yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di situ ada ta'liq dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa mimma yadullu alaihi haditsu Aisyah radhiyallahu taala anha, dan yang menunjukkan dari apa yang menunjukkan bagaimana seriusnya beliau terhadap keimanan umatnya, keimanan manusia, seperti apa yang ditunjukkan dalam hadis Aisyah. Wa mimma yadullu alaihi haditsu Aisyah, dan dari dalil yang menunjukkan adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, bahwasanya Aisyah beliau pernah berkata kepada Rasulullah, li Rasulillah, hal ata alaika yaum kana ashaddu min yaumi Uhud, apakah pernah suatu waktu atau satu hari engkau dapati hari yang lebih berat daripada hari peperangan Uhud? Jadi adakah hari dari selain hari peperangan Uhud yang lebih berat yang engkau dapatkan? Hal ata alaika yaum kana ashaddu min yaumi Uhud. Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, faqal laqad lakitu min qaumiki, sungguh aku telah mendapatkan kaummu, yaitu orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Kenapa dikatakan kaummu kepada Aisyah? Karena Aisyah juga dari Quraisy, yaitu ayahnya Abu Bakar adalah Quraisy. Tentunya Aisyah adalah Quraisy, kaum Aisyah, dan juga merupakan kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini bentuk pembicaraan beliau untuk menunjukkan bahwa kaum kita, kaummu, aku telah mendapatkan mereka, lakitu min qaumiki wa kana ashaddu mim malakitu wa kana ashaddu malakitu minhum yaumal aqabah, di mana suatu yang paling amat sangat memberatkan aku mendapatkan dari mereka pada hari Aqabah, yaitu tempat yang berada di Mina, bukan perjanjian Naam Al-Aqabah, tetapi tempat yang ada di Mina. Idh aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalail ibni Abdil Kulal, ibni Abdi Kulal, yaitu di mana aku menawarkan diriku untuk meminta perlindungan, meminta suaka terhadap ibnu Abdi Yalail ibni Abdi Kulal, salah satu pimpinan kabilah yang berada di Taif, yang tentunya kabilah ini dihormati, disegani. Falam yujibni ila ma aradtu. Tapi dia tidak mengabulkan untukku apa yang aku inginkan, yaitu meminta agar dilindungi, diberikan kuasa, karena kaumnya orang-orang kafir Quraisy bersedia untuk atau berkeinginan untuk membunuh, berkeinginan untuk memberangus beliau dan agama yang Allah amanahkan kepada beliau. Demikian dengan siapa yang mengikuti beliau. Dan pada waktu itu adalah awal-awal beliau menyampaikan dakwah, tetapi tidak mendapatkan sambutan dari mereka. Fantalaktu wa ana mahmum ala wajhi, maka aku pun pergi meninggalkan mereka, ataupun aku pun kemudian berpaling dari mereka, kembali dalam keadaan saya betul-betul tersedihkan dengan apa yang mereka dapatkan pada wajahku, yaitu gambaran beliau seorang yang sangat sedih. Kaumnya memerangi, meminta suaka kepada siapa yang dikenal, dianggap baik, tidak disambut, tidak diterima, sehingga beliau mendapatkan kesedihan yang amat sangat. Falam astafiq illa biqarni ta'ali. Saya tidak sadar dalam perjalanan, kecuali nanti tersadarkan ketika berada di, yaitu disebutkan di dekat baina Taif wa Makkah. Yang disebut dengan Qarnul Manazil. Salah satu miqat yang ditetapkan sebagai miqat haji. Mendapatkan keadaan saya di situ, beliau berangkat berpat kesedihan keberatan yang amat sangat membuat sehingga dalam keadaan bingung tidak kemudian sadar dan terkaget kan saya sudah sampai di sini ternyata aturas fa idza ana bi sahabatin qad melihat atau mengangkat kepalaku farafa'tu aku mengangkat kepalaku ternyata aku dinaungi oleh awan fanawartu aku pun melihat fa idza fiha jibril ternyata pada awan tersebut ada malaikat jibril fanadani jibril pun memanggilku faqala innallaha qad sami'a qaula qaumik laka sesungguhnya Allah telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh kaummu dari gangguan, dari suatu yang menyakitkan, bahkan orang-orang Taif memprovokasi para pemuda untuk melempari batu kepada Rasulullah sehingga beliau pun terluka di kakinya. Qad sami'a qaula qaumika lak. Allah telah mendengarkan perkataan kaummu. Di sini beliau mengatakan perkataan kaummu, yaitu kaumnya beliau. Sebagaimana beliau mengatakan aku telah bertemu dengan kaummu, ya Aisyah kaumik. Jadi sama-sama mereka adalah kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang Quraisy. Wa maraddu alaika, dan apa yang mereka perhadapkan kepadamu, menolak dakwamu. Waqad bu'itha ilaika malakul jabal atau malakul jibal, telah diutus oleh Allah untukmu malaikat penanggung jawab yang menjaga gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim, agar nanti apa yang engkau inginkan pada kaummu tersebut. Kalau engkau ingin mereka dimusnahbinasakan, mereka dihancurkan, maka perintahkanlah malaikat yang bertanggung jawab menjaga gunung tersebut, ditugaskan oleh Allah. Qala fanadani malakul na'am jibal. Fanadani malakul jibal, maka ternyata malaikat yang ditugaskan menjaga gunung, bertanggung jawab menjaga gunung oleh Allah pun memanggilku. Wasallama alaiya, dan memberikan salam kepadaku. Tsumma qala, kemudian malaikat itu pun berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumiki lak. Allah telah mendengarkan perkataan kaummu dari apa yang dia katakan dalam menolak dakwamu, mengganggumu, dan menyiksamu, mencelamu, menyakitimu. Wa ana malakul jibal, dan saya adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dan bertanggung jawab dengan gunung-gunung yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di permukaan bumi ini. Waqad ba'atani rabbuka ilaika, Allah telah mengutusku untuk mendatangimu. Lita'murani, agar engkau memerintahkan apa saja kepadaku. Bi amrika, dengan perintahmu, maka tentunya jawabannya aku akan mengikuti sebagaimana yang Allah perintahkan kepadaku. Famasyita, maka apa yang kau inginkan. Insyita an utabbik alaihim al-akhshabin, kalau engkau menginginkan aku tuangkan, aku lemparkan kepada mereka batu-batuan ataupun kayu maka aku akan lakukan. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, bal arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yushrik bihi syai'a, la yushriku bihi syai'a. Bahkan yang saya harapkan Allah mengeluarkan dari tulang sulbi anak cucu mereka ini orang-orang yang menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Apa yang ditawarkan kepada beliau bukan tahu itu dapat dilakukan oleh malaikat tersebut. Dan tentunya Allah tidak semata-mata mengutus satu yang tidak dapat terrealisasikannya tersebut. Tetapi apa yang datang dari jawaban Rasul, bahkan saya berharap Allah mengeluarkan nantinya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya demikian mulia apa yang kita dapat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita mendapatkan pelajaran besar, bahwa beliau sangat kasih sayang kepada manusia, terhadap umatnya secara khusus. Beliau tidak ingin menyegerakan agar mereka mendapatkan iqab, azab, ataupun dapat siksaan dari Allah, tetapi beliau berharap agar mereka masuk ke dalam Islam, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat kelak. Inilah contoh yang amat mulia. Artinya, beliau dalam keadaan diganggu, beliau dalam keadaan dilukai, beliau dalam keadaan diperangi, bahkan dibuat makar untuk membunuh, melenyapkan beliau, ingin diberangus, ingin dihabisi. Tetapi beliau didapatkan orang yang memiliki sifat yang utama, sifat yang mulia, yang sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwa inilah sifat rahmah beliau kepada manusia yang Allah utus beliau dengan sifat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga ternyata betul setelah itu anak cucu dari orang-orang Taif yang dulunya memusuhi beliau, ternyata mereka menjadi penolong-penolong Islam. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Diceritakan setelah wafatnya beliau Nabi Muhammad SAW, dan manusia pun dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, terjadi fitnah yang besar, yaitu sebagian orang murtad, sehingga Abu Bakar pun menghadapi orang-orang yang murtad. Adapun penduduk Taif dikabarkan mereka yang selamat dari kemurtadan. Mereka bahkan orang-orang yang tetap berpegang dengan keislamannya. Berbeda dengan penduduk yang lain, didapati ada di antara mereka yang murtad setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Di sini dari doa Nabi Muhammad SAW menyebabkan mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah kita berkudua kepada beliau, dan tentunya dalam mencontohi beliau perlu kesabaran, perlu keseriusan, perlu kesungguhan. Bukan hanya sekedar kita berucap dengan ucapan, berkata dengan perkataan, tetapi butuh pengikutan yang sepenuhnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Ini yang mungkin bisa kita ambil dari pertemuan kita di sini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.